zaman berubah, radio pun berubah. El Nuri, inilah radio zaman modern ini. Orang pun bisa mendengar radio melalui berbagai gadget terbaru. Here we are. Disinilah kita sekarang. Kita berada di tengah-tengah perkembangan teknologi komunikasi dan informasi untuk membuat radio tetap didengar. Welcome to the future. Salurkan donasi terbaik Anda untuk program siaran El Nuri ke Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0353829854. Sekali lagi, BNI Syariah, nomor rekening 0353829854. Atas nama Radio Siaran Gema Nuri, informasi dan pelayanan jemput donasi, hubungi 0853-73-918-918. Sekali lagi, 0853-73-918-918.